Di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah, ada tambahan ajsadikum, dan juga ada lafadznya wa asyara bi asabihi ila sadrihi. Jadi lengkapnya riwayat itu antum lihat di halaman 37. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila qulubikum wa asyara bi asabihi ila sadrihi wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kalian dan tidak juga kepada rupa dan harta kalian, akan tapi sungguhnya Allah hanya melihat kepada hati kalian. Lalu Nabi menunjuk, mengisyaratkan ke dadanya. Ya, Nabi mengatakan ini, Allah melihat kepada hati kalian. Wa a'malikum, dan Allah melihat kepada amal kalian. Hadis ini di dalam beberapa lafaz dihilangkan tentang lafaz amal. Ada riwayat menyebutkan walakin yanzuru ila qulubikum, kan tapi Allah melihat kepada hati kalian. Sedangkan amal tidak dimasukkan. Justru masalah amal ini yang paling penting karena masuk bagian daripada iman. Jadi ada beberapa lafaz yang dihilangkan lafaz amalnya, tapi yang benar yaitu lafaznya qulubikum wa a'malikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 8 itu ada yang kurang di situ, yaitu lafaz wa a'malikum. Makanya dikritik oleh Syekh Al-Albani dalam tahqiqnya terhadap Riyadhus Shalihin di hadis nomor 8, beliau mengatakan bahwa hadis ini ada tambahannya, yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi harus kalimat a'mal. Harus ada kalimat a'mal. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu. Allah tidak melihat kepada harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal. Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau memberikan komentar. Dalam riwayat Muslim dan lainnya ada tambahan a'malikum. Dan tambahan ini sangat penting karena kebanyakan kaum muslimin memahami hadis di atas tanpa ada tambahan ini dengan pemahaman yang salah. Apabila engkau menyuruh mereka dengan perintah syariat yang bijaksana, seperti diperintahkan untuk memelihara atau memanjangkan jenggot dan tidak boleh menyerupai orang-orang kafir, dan selain dari itu dari beban syariat, mereka menjawab yang penting adalah hati. Seperti pemahaman Murji'ah. Yang penting hati. Mereka berdalil dengan hadis di atas, dengan qulubikum, mereka tidak mengetahui tambahan yang sahih yang menunjukkan bahwa Allah yang maha mulia dan maha tinggi melihat juga kepada amal mereka. Apabila amal baik sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan menerimanya. Dan jika tidak baik, maka Allah akan menolaknya. Sebagaimana terdapat dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hati dan amal tidak seperti pemahamannya. Jadi hati dan amal tidak seperti pemahamannya Khawarij. Allah melihat kepada hati dan amal. Dan amal ini bagian daripada iman. Sebab al-iman itu al-qaulun wa'amalun. Dan disepakat seluruh ulama ahli sunnah bahwa iman itu perkataan dan perbuatan. Dan ini banyak juga orang-orang sekarang kalau kita disuruh untuk bersolat, untuk memakai jilbab, untuk yang lainnya, dikatakan yang penting hati. Betul, yang penting hati, tapi hati harus dibarengi dan diiringi dengan amal yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati dan amal. Keyakinan dia, keikhlasan dia, dan juga amalnya. Sebab surga disediakan bagi orang-orang yang beramal. Tilkal jannatu uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, antum lihat halaman 40. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadis ini merupakan kalimat yang ringkas tentang amal hati. Amal hati merupakan dasar keimanan dan sebagai tonggak agama, seperti mencintai Allah dan Rasulnya, tawakal kepada Allah, mengikhlaskan ibadah karenanya, bersyukur kepadanya, sabar terhadap putusannya, serta takut berharap, serta takut dan berharap kepadanya. Amal ini secara keseluruhan wajib bagi setiap makhluk menurut kesepakatan seluruh ulama. Arti pembahasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang hati dan amal. Tapi beliau bahas masalah hati ini sangat penting, masalah ikhlas sangat penting. Sebab tanpa keikhlasan dan tanpa amalan hati, maka amal-amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid, kata beliau, amal hati adalah pokok, sedangkan amal badan itu penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal itu laksana badan. Kalau ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum perbuatan atau badan. Kemudian di halaman 41 anda melihat Ibnu Qayyim berkata, barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya, ia akan tahu tentang terkaitnya amal badan terhadap amal hati. Amal badan tidak akan ada manfaatnya tanpa ada amal hati. Amal hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amal badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karenanya ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak dan lebih kontinu dan lebih wajib pada setiap waktu. Artinya Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Islam mengingatkan kepada kita semua agar kita memperhatikan masalah hati ini, tentang keikhlasan dalam kita beramal. Bukan soal banyaknya amal, karena banyak orang-orang yang beramal, banyak sekali dia melakukan amal, tapi tidak ada keikhlasan. Dia sedekah, dia infak, dia menuntut ilmu, dia berdakwah, dia menjadi imam salat dan yang lainnya, tapi tidak ada keikhlasan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diperhatikan tentang masalah ikhlas ini, karena ini lebih penting dari seluruh amal. Seandainya seorang beramal sedikit tapi ikhlas, itu akan menyelamatkan dia dari api neraka. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal-amal dari orang yang takwa. Kemudian Al-Hafidz membawakan perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu arda, kata beliau, kalau seandainya dari amal saya ini seluruhnya satu yang ikhlas diterima oleh Allah, maka saya selamat dunia dan akhirat. Sampai seperti ini, satu saja dari amal ini diterima oleh Allah yang ikhlas, maka akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Jadi pentingnya tentang masalah hati. Dan amal hati sangat penting dan sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting dari amal hati adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Kalau hati ini baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati ini jelek, maka seluruh tubuh itu akan jelek. Dan ikhlas merupakan amal hati. Kemudian ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk ikhlas, menjauhi riya dan syirik, ini banyak sekali dalam Al-Quran. Saya bacakan beberapa ayat untuk melihat di halaman 42 dan seterusnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 2 dan 3, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, maka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya milik Allah agama yang bersih dari kesyirikan. Kemudian juga di surah Az-Zumar ayat 14 Allah berfirman, Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah hanya kepada Allah saja aku beribadah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agamaku. Kemudian Nabi bersabda di halaman 44, Qala Allah Ta'ala, Ana agna syuraka yani syirk, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi faraktuhu wa syirkah. Allah berfirman, jadi Nabi bersabda, Allah berfirman, hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman, aku tidak butuh kepada seluruh makhluk, aku tidak butuh kepada semua sekutu. Barang siapa beramal mempersekutukan aku dengan yang lain, maka aku akan biarkan ia bersama sekutunya. Jadi kalau seorang dia beramal tapi bukan karena Allah, karena manusia, karena kehormatan, karena kedudukan, karena pujian, karena sanjungan, maka Allah tinggalkan dia. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian juga Nabi bersabda, Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah. Yani rihaha. Barang siapa belajar ilmu agama yang seharusnya ia mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla, kemudian ia belajar untuk mendapatkan sesuatu dari harta dunia, maka ia tidak akan mencium aroma sorga pada hari kiamat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Dan hadis-hadis ini banyak sekali. Jadi orang yang belajar yang mestinya dia nuntut ilmu karena Allah, tapi dia nuntut ilmunya bukan karena Allah, karena ingin mendapatkan gaji, mendapatkan mukafah, mendapatkan uang, mendapatkan kedudukan atau yang lainnya, maka dia tidak akan mencium aroma sorga. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, amal-amal yang kita lakukan meskipun sedikit, kalau ikhlas itu akan besar amal itu, mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibn Mubarak, betapa banyak amal yang kecil, amal yang sedikit, amal yang sederhana menjadi besar dengan sebab niatnya, keikhlasannya. Dan betapa banyak amal yang besar menjadi kecil nilainya dengan sebab niat, artinya karena tidak ikhlas. Jadi amal yang sedikit, amal yang kecil itu akan menjadi besar nilainya di sisi Allah karena apa? Karena keikhlasan. Dan amal yang besar menjadi kecil dengan sebab tidak ikhlas. Kemudian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, untuk melihat halaman 45, Ibnu Taimiyah, untuk melihat halaman 45, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, suatu bentuk amal yang dilakukan oleh manusia dengan dasar keikhlasan dan ibadah yang sempurna kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa besarnya dengan keikhlasan itu. Sebagaimana hadis bitaqah, kartu yang bertuliskan La ilaha illallah, ditimbang dengan 99 dosa di salah satu daun timbangan, maka yang lebih berat adalah bitaqah, kalimat La ilaha illallah yang diucapkan dengan ikhlas. Kata Nabi, Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang berkata La ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia pasti masuk surga. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang pengertian ikhlas. Untuk melihat di halaman 46, ada beberapa definisi tentang ikhlas. Di antaranya ada yang memberikan definisi ikhlas itu dengan tajridu qasdi taqarrub ilallah an jami'i syawa'ib, artinya memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan segala macam kotoran. Kemudian Imam Al-Harawi mengatakan ikhlas itu tasfiyatul amal an jami'i syawa'ib, ikhlas adalah membersihkan amal dari setiap noda. Abu Utsman mengatakan ikhlas itu nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq, ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dengan selalu melihat kepada Allah. Jadi ikhlas itu melupakan pandangan makhluk, makhluk melihat kita atau tidak, tetap kita beramal semata-mata karena Allah. Makhluk itu dia mencela atau tidak, tetap kita beramal karena Allah. Menurut Al-Hafidz Al-Hakami, kata Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul di juz yang pertama, kata beliau, al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bi salihin niyyati an jami'i syawa'ib syirki. Saya ulangi, di kitab itu tidak ada. Kata Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah dalam kitabnya Ma'arijul Qabul di juz yang pertama, kata beliau, al-ikhlasu huwa tasfiyatul amali bi salihin niyyati an jami'i syawa'ib syirki. Ikhlas yaitu membersihkan amal. Ikhlas yaitu membersihkan amal dengan niat yang ikhlas, niat yang benar, yang ikhlas, an jami'i syawa'ib syirki, dari seluruh noda-noda kesyirikan. Ini yang dikatakan ikhlas. Jadi ikhlas itu kita melakukan amal ini yang kita bersihkan dari seluruh noda-noda syirik, yang kita niatkan semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Kemudian ikhwan fil din, a'azakumullah, untuk mewujudkan ikhlas ini sulit, sangat sulit. Makanya harus terus kita melawan hawa nafsu kita untuk bisa mencapai keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di halaman 48-49 antum lihat bahwa mewujudkan ikhlas bukan pekerjaan yang mudah seperti anggapan orang-orang yang bodoh. Para ulama yang telah meniti jalan kepada Allah telah menegaskan tentang sulitnya ikhlas dan beratnya mewujudkan ikhlas dalam hati, kecuali orang yang memang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati niatku. Kenapa? Fa innaha tataqallabu 'alayya, sebab niat itu senantiasa berbolak-balik atas diriku. Jadi terkadang seorang awalnya niatnya ikhlas, kemudian setelah itu timbul syirik, timbul riya, timbul ingin dipuji oleh manusia, timbul ingin mengharapkan harta, mengharapkan dunia dan yang lain. Jadi awalnya mungkin dia bisa ikhlas, tapi belakangan kemudian datang riya, datang kesyirikan itu. Makanya tentang ikhlas ini sangat sulit, dan Nabi sendiri berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Lalu seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang engkau bawa kepada kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, karena sesungguhnya seluruh hati manusia di antara dua jari tangan Allah, dan Allah membolak-balikkan hati menurut kehendaknya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Tirmizi, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kemudian kata Yahya bin Abi Katsir, antum lihat halaman 49. Kata Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah niat, karena niat lebih penting daripada amal. Kata Mutarrib bin Abdullah, kebaikan hati tergantung kepada kebaikan amal, dan kebaikan amal tergantung kepada kebaikan niat. Dan masih banyak lagi perkataan para ulama yang menjelaskan sesuatu yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Kata Yusuf bin Hussein Ar-Razi, sesuatu yang paling sulit di dunia adalah ikhlas. Aku sudah bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dari hatiku, seolah-olah timbul riya dengan warna yang lain. Jadi ini harus kita perhatikan tentang masalah ikhlas ini. Dan kita harus membersihkan hawa nafsu kita, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan ini perlu kepada usaha yang maksimal. Jadi ikhwani fiddin, na'azakumullah, untuk mewujudkan ikhlas bisa tercapai bila kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejak salafus saleh dan taqarrub kepada Allah, selalu mendengar nasihat mereka serta berupaya semaksimal mungkin dan bersungguh-sungguh untuk mengekang dorongan hawa nafsu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita bahas tentang bagaimana supaya kita bisa mencapai keikhlasan. Kalau soal ikhlas, artinya keutamaan ikhlas banyak sekali. Atau sebelumnya saya bawakan dulu, mungkin nanti akan timbul pertanyaan yang antum akan tanyakan. Sebelum ditanya, saya akan jelaskan dulu tentang bagaimana hukum beramal yang bercampur antara ikhlas dan tujuan yang lain. Bagaimana hukum amal itu? Antum lihat halaman 53. Ini saya bawakan pendapat atau fatwa dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan tentang seorang yang beribadah kepada Allah tetapi ada tujuan lain. Ini ada tiga, menjadi tiga golongan. Yang pertama, seorang bermaksud untuk taqarrub kepada Allah dalam ibadahnya, dan di samping itu juga untuk mendapatkan sanjungan. Dia ibadah tapi juga ingin mendapatkan sanjungan. Bagaimana? Nanti akan dibahas oleh beliau. Yang kedua, yaitu ibadah yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan duniawi. Dia ingin menjadi pemimpin, mendapatkan kedudukan dan harta tanpa bermaksud untuk taqarrub kepada Allah. Maka amal yang seperti ini akan terhapus dan tidak dapat mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang tujuan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi yang akan diperolehnya. Yang pertama tadi, tujuan dia untuk taqarrub, tapi tujuan juga yang sama ingin disanjung. Ini enggak diterima amalnya. Yang pertama. Yang kedua, dia beribadah tapi tujuannya ibadah itu untuk duniawi, tidak ada untuk taqarrub. Ini akan dihapuskan amalnya oleh Allah. Yang ketiga, seorang yang tujuan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi. Seorang yang tujuan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi yang akan diperolehnya. Seperti apa? Dia melakukan taharah, bersuci. Di samping dia niat ibadah kepada Allah, juga berniat untuk membersihkan badan. Dia puasa, tujuannya niat taqarrub kepada Allah, tapi juga tujuannya untuk diet. Menunaikan ibadah haji, tujuannya dia ibadah haji, tapi juga tujuannya untuk melihat tempat bersejarah, tempat-tempat pelaksana ibadah haji dan melihat para jamaah haji. Semua ini dapat mengurangi balasan keikhlasan. Andai kata yang lebih banyak adalah niat ibadahnya, maka akan luput baginya ganjaran yang sempurna. Tetapi hal ini tidak menyeret pada dosa. Sebagaimana Allah berfirman tentang jamaah haji, "Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum." tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia rezeki dari Rabb kamu. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 198 berkaitan dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Allah menjelaskan kalau seandainya dia niat tujuannya betul-betul untuk ibadah haji, tapi di samping itu juga dia bawa barang dagangan. Nah, selesai ibadah haji dia ingin berdagang, boleh. Tapi niat yang pokok, tujuan utama adalah haji. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, namun apabila yang lebih berat bukan niat untuk ibadah, maka ia tidak memperoleh ganjaran di akhirat, tapi balasannya hanya diperoleh dunia. Bahkan dikhawatirkan hal itu akan menyeret kepada dosa, sebab ia menjadikan ibadah yang semestinya karena Allah, yang merupakan tujuan yang paling tinggi, ia jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keduniaan yang rendah nilainya. Seperti orang yang menunaikan ibadah haji, tujuannya untuk apa? Supaya dipanggil Pak Haji. Ya, ibu-ibu yang menunaikan ibadah haji supaya dipanggil Bu Haji. Tujuannya supaya ingin dipanggil haji. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya untuk itu. Dan juga panggilan ini dalam Islam tidak ada. Ya, tidak ada Haji Muhammad Rasulullah, Haji Abu Bakar, Haji Umar, enggak ada. Dalam Islam enggak ada panggilan yang seperti itu. Jadi niat itu harus kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di halaman 57, untuk melihat halaman 57. Apabila dikatakan, apakah neraca untuk mengetahui tujuan orang yang termasuk dalam golongan ini lebih banyak tujuan untuk ibadah atau selain ibadah? Bagaimana neracanya? Bagaimana tolak ukurnya? Bagaimana timbangannya? Dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, neracanya ialah apabila ia tidak menaruh perhatian kecuali kepada ibadah saja, berhasil ia kerjakan atau tidak, maka hal ini menunjukkan niatnya lebih besar tertuju untuk ibadah, dan bila sebaliknya ia tidak mendapatkan pahala. Bagaimanapun juga, niat adalah perkara hati yang urusannya amat besar dan penting. Seseorang bisa naik ke derajat siddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena hatinya. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Sufyan At-Tawri. Ini dalam Majmu' Fatawa wa Rasail juz yang pertama, halaman 98 sampai halaman 100. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, di antara contoh-contoh yang banyak dalam kita beramal itu akan terlihat, ya. Saya membawakan di antara contoh-contohnya seperti ada orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah tujuannya untuk tamasya. Enggak ada tujuan ibadah karena liburan. Daripada liburan dia ke negeri kafir, ya ahsan dia liburannya ke Saudi Arabia. Tapi enggak ada niat ibadah, niatnya untuk tamasya. Enggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Ya tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Begitu juga ada orang yang dia bangun di tengah malam, sholat malam supaya lulus ujian. Selama ini enggak pernah sholat malam, tapi karena mau ujian, bangun sholat malam. Tujuannya untuk ujian. Bukan untuk ibadah kepada orang ikhlas, tapi dia betul-betul yang paling besar tujuannya supaya bisa lulus ujian. Kemudian juga ada orang yang dia menjenguk orang sakit, bukan niatnya karena melaksanakan sunnah Nabi untuk menjenguk orang sakit, tapi tujuannya supaya nanti kalau dia sakit dia dijenguk. Bukan karena Allah. Padahal orang menyukur orang sakit di pagi hari, maka malaikat 70 ribu malaikat akan selawat kepada orang itu sampai sore hari. Pada menyukur sore hari, 70 ribu malaikat akan selawat kepada dia sampai pagi hari. Jadi ini contoh-contoh yang lain dalam kehidupan bisa antum perhatikan. Dan kita tetap harus berhati-hati. Jangan sampai niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fil din, na'udzubillah, di halaman 59 sampai 65 saya sebutkan tentang keutamaan ikhlas. Ya, keutamaan ikhlas di halaman 58-nya saya bawakan firman Allah taala dalam surah Al-Kahfi Di halaman 58 itu, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan Rabb-nya. Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, inilah dua landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang demi mencari upah dan sanjungan? Apa yang diperolehnya? Rasulullah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang itu mengulangi pertanyaan sampai 3 kali. Dan Nabi SAW menjawab, orang itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ganjaran. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu mencari wajah Allah. Hadis ini jayyid, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Jadi seluruh amal kita ini enggak ada nilainya tanpa ada keikhlasan. Artinya kalau enggak ada keikhlasan, enggak ada nilainya. Tapi ikhlas, justru dengan ikhlas itu akan diterima oleh Allah. Dan yang kedua, syarat yang kedua, yaitu mutabah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentang keutamaan ikhlas, saya bacakan dengan ringkas, antum lihat halaman 59 sampai 65. Jadi orang yang ikhlas itu dia akan dapat bertawassul kepada Allah dengan amalnya yang ikhlas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ini tentang 3 orang yang dia masuk ke goa, yang kemudian Allah SWT menyingkirkan batu yang menutup pintu goa itu, dan kemudian ketiganya bebas. Ini dengan berkat ikhlasnya dia karena Allah. Dan kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau antum beramal ikhlas karena Allah, apakah itu sholat, puasa, sedekah, infak, antum pernah melakukan ikhlas karena Allah dan antum yakin itu ikhlas karena Allah, kemudian suatu waktu antum mengalami kesulitan, kesusahan, problem yang sangat berat dalam hidup ini, maka antum mohon kepada Allah, ya Allah, saya pernah bersedekah kepada si fulan. Kalau saya sedekah ikhlas karena engkau ya Allah, bebaskan urusan ini ya Allah, mudahkan urusan ini, Allah akan mudahkan. Artinya bukan dia menceritakan amal dia kepada orang lain, tidak, tapi dia adukan kepada Allah, karena yang tahu amal itu ikhlas dan tidak hanya Allah, seperti 3 orang ini. Kemudian juga di antara yang kedua, selamatnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dari godaan wanita dengan sebab ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda yang mukmin yang ikhlas, dia mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah karena dia beriman dengan ikhlas, yang kemudian rakyat itu beriman bersamanya. Artinya dia beriman sebagian besar rakyat itu dengan kematiannya. Tentu bisa lihat kisahnya di buku, kemudian juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Kemudian yang keempat, orang yang mengucapkan ikhlas akan dibukakan pintu langit. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dibukakan pintu langit, dihapuskan dosa-dosanya dan diharamkan oleh Allah masuk ke dalam neraka. Diharamkan oleh Allah masuk ke neraka. Kemudian orang yang berwudu dengan ikhlas dihapuskan dosanya. Orang yang sujud dengan ikhlas diangkat derajatnya. Orang yang berpuasa dengan ikhlas diampunkan dosa-dosanya. Orang yang berjamaah, sholat berjamaah di masjid dengan ikhlas, setiap langkah itu akan menghapuskan dosa dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya lagi, antum lihat yang ke-13 itu, nanti antum bisa baca sendiri. Di antaranya yang ke-13, bahwa umat Islam ini akan ditolong oleh Allah dengan orang yang lemah. Dengan keikhlasan mereka, Rasulullah bersabda, innama yansurullahu hadhil umma bidha'ifiha bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah dengan doa, salat dan keikhlasan mereka. Jadi umat Islam ini akan diberikan kemuliaan, diberikan izzah oleh Allah apabila mereka ikhlas dalam mereka beramal. Bukan ingin mendapatkan kedudukan, bukan pangkat, bukan harta. Kalau dia ingin mendapatkan kedudukan, harta, pangkat, jabatan, maka Allah tidak akan tolong. Allah tidak akan bantu. Justru Allah akan bantu kepada orang-orang yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat-kiat agar dapat kita ikhlas dalam setiap amal. Bagaimana agar kita ikhlas dalam setiap amal? Antum lihat halaman 65 dan seterusnya. Yang pertama doa. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Ya bisa kita berdoa, Allah marzuqnal ikhlas, ya Allah berikan karunia kepada kami ikhlas. Atau dengan bahasa Indonesia juga boleh, ya Allah berikanlah keikhlasan kepada kami. Ya Allah berikanlah karunia supaya kami tetap ikhlas dalam beribadah kepada Engkau ya Allah. Berdoa terus, mohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Kemudian yang kedua, menyembunyikan amal. Ya, menyembunyikan amal. Jadi amal-amal itu ada yang kita lakukan yang memang jelas kita lakukan, dilihat oleh orang banyak, dan itu memang harus kita lakukan karena termasuk syiar daripada agama. Seperti apa? Seperti kita sholat berjamaah, gak bisa kita sembunyikan sholat berjamaah. Seperti kita memanjangkan jenggot, gak bisa disembunyikan. Berjilbab, kemudian menaikkan ibadah haji, puasa dan yang lainnya, umrah. Artinya syiar-syiar agama yang memang harus kita tampakkan. Tapi ada amal-amal yang bisa kita lakukan dengan sembunyi, seperti sholat malam, sedekah kepada orang-orang yang tertentu dan yang lainnya. Sembunyikan amal itu. Jadi amal-amal yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Karena dengan itu, dengan sembunyinya amal itu, insya Allah lebih ikhlas daripada kita menampakkannya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka kalau sholat yang wajib mereka di masjid, dan sholat sunatnya mereka di rumah, dan mempunyai nilai yang tinggi. Sholat sunat di rumah itu mempunyai nilai yang tinggi. Kemudian memperhatikan amal mereka yang lebih baik. Maksudnya yang ketiga ini, kita memperhatikan amal-amal generasi yang terdahulu yang lebih baik, untuk kita berlomba-lomba melakukan amal dengan ikhlas. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Qur'an. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk semua umat. Jadi kita lihat bagaimana para nabi dan para rasul, mereka beramal itu dengan ikhlas karena Allah SWT. Mereka tidak mengharapkan harta, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan ganjaran, tidak mengharapkan gaji dalam mereka mendakwakan Islam ini. Semata-mata karena Allah SWT. Ditiru. Jejaknya para nabi ditiru. Oleh para da'i, oleh para ustadz, ditiru jejaknya para nabi dan rasul itu. Kemudian juga yang lainnya. Jadi harus mendakwakan ini ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amal-amal yang lain dari para nabi dan rasul yang mereka amalkan, kita tiru. Begitu juga apa? Jejak salafus saleh, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka beramal dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan kita melihat bagaimana mereka beramal dengan ikhlas, maka kita pun akan berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian yang keempat, memandang remeh apa yang telah diamalkan. Ini kiat untuk mencapai ikhlas yang keempat. yaitu memandang remeh apa yang telah diamalkan. Jadi kadang-kadang orang beramal itu dia menganggap amalnya itulah yang terbaik, yang paling baik. Padahal dia harus lihat bahwa amal yang dilakukan itu masih kecil, belum seberapa dari amal yang dilakukan. Bagaimana ibadahnya dia? Meskipun dia beribadah sejak dia remaja sampai dia tua, jangan menganggap bahwa dia sudah beribadah yang banyak. Dia harus anggap remeh dari amal itu, dan dia berusaha untuk ikhlas semata-mata karena Allah SWT. Sebab nanti kalau seandainya dia menganggap bahwa itu amal yang terbaik, sehingga nanti timbul ujub. Ya, nanti saya akan jelaskan apa perbedaan antara ujub dengan riya, dengan sum'ah. Nanti akan saya bahas pada pembahasan yang kedua. Jadi sebuah kekeliruan apabila seorang merasa ridho terhadap dirinya. Orang yang memandang dirinya dengan penuh keridhaan berarti dia telah membinasakan dirinya. Dan orang yang memandang amalnya dengan rasa kagum berarti ia telah mengikis keikhlasannya, atau bahkan keikhlasannya itu telah tercabut dari dirinya, dan amalnya pun berguguran satu persatu. Maka diceritakan dia menganggap bahwa amalnya itulah yang paling baik. Dia tidak menganggap remeh. Bahkan dia menceritakan tentang amal-amal yang dilakukan itu. Dia kagum dengan amalnya. Justru ini termasuk muhlika, yang membinasakan. Kemudian yang kelima, khawatir kalau amalnya tidak diterima. Ini masih ada kaitannya, itu di halaman 68-69 untuk melihat. Jadi anggap remehlah semua amalan yang telah Anda perbuat. Kemudian jadilah Anda orang yang senantiasa khawatir kalau amal-amal Anda tidak diterima. Allah berfirman di dalam surah Al-Mu'minun. Ada yang perlu dikoreksi di sini, yang pegang bukunya, buku Ar-Rasail yang kedua ini, yang megang bukunya, Ar-Rasail yang kedua, di halaman 68 itu ada ayat yang keliru, tolong diperbaiki. Itu ayatnya keliru. Halaman 68. Di situ tertulis ayat An-Nahl 92. Itu salah. Dan saya mohon maaf atas keliruan ini, dan antum tolong perbaiki dan diberitahu kepada yang lainnya. Yang benar ayatnya dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61. Saya ulangi, yang benar ayatnya yaitu surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61. Itu yang benar ayatnya. Yang bawa mushaf Al-Qur'an antum lihat, Allah berfirman, "Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Ayat ini, ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61, memperolehnya. Ayat ini, ayat dalam surah Al-Mu'minun ayat 59 sampai 61, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya di juz yang ketiga, yaitu mereka memberikan suatu pemberian dengan rasa khawatir dan resah kalau-kalau pemberian mereka tidak diterima, berangkat dari kekhawatiran mereka lalu kalau mereka belum benar memenuhi syarat diterimanya suatu pemberian. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, firman Allah yang berbunyi, 'Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un.'" Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apakah orang itu orang yang kerjaannya mencuri, berzina, minum khamar, lalu ia takut bila bertemu dengan Allah kelak? Rasulullah SAW bersabda, bukan begitu wahai putri As-Siddiq, akan tapi mereka adalah orang-orang yang senantiasa sholat, puasa, dan sedekah, tetapi mereka khawatir kalau amal-amal mereka tidak diterima. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Hakim. Antum perhatikan, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah SWT, ayat ini menjelaskan tentang orang yang puasa, orang yang sholat, orang yang sedekah, tapi dia khawatir sedekah, sholat, puasanya tidak diterima oleh Allah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Artinya mereka memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka, tapi hati mereka tetap ada rasa takut diterima atau tidak amalnya. Ya tidak, seperti orang-orang yang belakangan, itu orang-orang yang belakangan dia beramal, dia merasa bahwa pasti diterima amalnya. Apakah dia menunaikan ibadah haji, umrah, sholat, puasa, zakat, sedekah? Kalau dia sudah berikan atau dia sudah menunaikan, dia merasa bahwa dia sudah pasti diterima ibadahnya. Dia meyakini demikian. Padahal orang yang beriman, dia antara khauf wa raja. Seorang yang beriman selalu dalam hatinya ada khauf wa raja, antara takut dan harap. Dia mengharap kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah, dan dia takut, takut amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. Jadi ini harus kita perhatikan semuanya dalam kita. Kita melakukan amal apa saja, itu selalu kita memohon kepada Allah amal kita diterima oleh Allah SWT. Antum lihat doanya Nabi Muhammad SAW, bagaimana doanya Nabi setiap pagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Nabi mohon amal supaya diterima oleh Allah SWT. Kalau Nabi memohon kepada Allah, dan hadis ini sahih, kalau Nabi memohon kepada Allah agar amal diterima, apalagi kita? Saya ambil contoh sebelumnya lagi. Sebelum Nabi Muhammad, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan anaknya Ismail, ketika membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah, membangun Ka'bah yang suruh siapa? Allah yang menyuruh membangun Ka'bah. Dan tempat ini tempat terbaik sebagai kiblat kaum muslimin, gak ada lagi. Artinya tidak ada unsur-unsur dunia maupun yang lain, ikhlas semata-mata karena Allah yang perintahkan Allah. Dan kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah ini. Bagaimana? Selesai bangun Ka'bah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami, karena Engkau yang Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Tidak langsung bergembira, saya sudah selesai beramal, sudah pasti diterima. Anda perhatikan. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Jadi ingatlah, tatkala Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, kemudian Ibrahim dan Ismail berdoa, wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Terima amal kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar dan Engkau yang Maha mengetahui. Jadi ini harus kita perhatikan ini. Semuanya, saya dan antum dan seluruh dai, seluruh ustaz, seluruh imam, seluruh kaum muslimin dan muslimat, perhatikan doa ini. Artinya ketika kita selesai melakukan amal, jangan kita merasa puas, sudah pasti diterima. Belum tentu, meskipun sudah terpenuhi syaratnya, ikhlas dan ittiba. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memenuhi syaratnya, dan Ismail sudah memenuhi syaratnya, tapi tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terima amal kami. Engkau lah yang Maha mendengar, Engkau lah yang mengetahui. Jadi perhatikan, setiap kita beramal, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah amal kami ini ya Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan, sekecil apapun amal kita, hatta kita sedekah 1000 rupiah, kita mohon kepada Allah, ya Allah, terimalah amal saya ini ya Allah. Minta kepada Allah agar kita diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kiat yang keenam untuk ikhlas, yang keenam, tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Jadi kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang, baik orang yang memuji maupun orang yang mencela. Jangan terpengaruh, tetap kita laksanakan amal ini semata-mata karena Allah. Jangan terpengaruh dengan ucapan orang, baik yang memuji maupun mencela. Kemudian yang ketujuh, senantiasa ingat bahwa surga dan neraka bukan milik manusia. Yang akan membalas kita ganjaran ini dengan baik hanya Allah. Yang akan memasukkan kita ke dalam surga adalah Allah. Begitu juga kalau kita berbuat kejelekan, maksiat, yang memasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Jangan mengharapkan pujian atau sanjungan dari mereka. Yang punya surga dan neraka hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal semata-mata karena Allah dan kita selalu memohon kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau surga dan jauhkan dari api neraka. Selalu kita mohon kepada Allah demikian. Kemudian yang kedelapan, kiat yang kedelapan, yaitu ingat bahwa Anda akan berada dalam kuburan sendirian. Ibnu Qayyim berkata, bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan perjumpaan dengan Allah merupakan bekal yang paling bermanfaat dan paling mengantarkan seseorang untuk mencapai istiqamah, karena orang yang siap menghadap Allah hatinya akan terputus dari dunia dan seluruh isinya. Dia ingat bahwa dia dikubur sendirian dan dia harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor yang mendukung seorang untuk bisa ikhlas yaitu menuntut ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, kemudian berteman dengan orang-orang yang soleh, kemudian mempelajari perjalanan hidup orang-orang yang ikhlas, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Jadi Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu agar tidak menyekutukan-Mu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami mohon ampun kepada-Mu dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang tiga orang yang binasa karena riya. Antum lihat halaman 79, 81 hadisnya. Saya bacakan hadisnya, karena ini ada kaitannya, ikhlas dan riya. Bagaimana supaya kita menghindarkan diri kita dari riya, dari sum'ah, dari ujub, supaya semata-mata ikhlas karena Allah SWT. Saya akan bacakan hadisnya, yaitu tentang tiga orang yang binasa karena riya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد كيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari' faqad qila thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin nari wa rajulun wassa'a Allahu 'alayhi wa a'taahu min asnafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu antu tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama kali yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya, orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau ya Allah. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari', pembaca Al-Quran yang terbaik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia datangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya. Ia mengakuinya. Allah bertanya, apakah yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau ya Allah. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian supaya dikatakan seorang dermawan, orang yang murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ahmad, Baihaqi dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Ikhwan fi din, a'azakumullah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Antum lihat tiga orang ini, amal yang dilakukan amal soleh tiga-tiganya. Antum perhatikan, yang dilakukan amalnya tiga-tiganya amal soleh. Yang pertama jihad. Yang pertama jihad. Dia ikut di medan jihad dan dia berperang. Kemudian nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, engkau berperang untuk apa? Dia katakan, saya karena engkau ya Allah. Tidak. Engkau berperang supaya dikatakan seorang pemberani, atau mungkin dengan kalimat yang lain dikatakan sebagai seorang pahlawan atau yang lain. Ya, niatnya bukan karena Allah. Atau ada yang model lain juga yang sama dengan itu, dia niatnya berperang untuk mencari harta. atau dia niatnya supaya dia terkenal, atau yang lain, maka tidak dapat nilai sisi Allah SWT. Bahkan yang pertama neraka dipanaskan untuk tiga orang ini, dilemparkan ke dalam neraka orang ini. Yang kedua, yaitu orang yang menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu dan dia membaca Al-Quran. Ya, nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, engkau menuntut ilmu, engkau membaca Al-Quran, engkau mengajar untuk apa? Dikatakan untuk engkau ya Allah. Tapi Allah mengatakan engkau dusta, karena Allah yang tahu tentang hatinya. Engkau menuntut ilmu supaya dikatakan orang alim, engkau belajar supaya dikatakan orang alim, engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari yang bagus bacaannya. Ini perhatikan, bagi yang menuntut ilmu, bagi yang berdakwah, bagi yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, hati-hati. Tetap harus berusaha untuk ikhlas. Jangan kita katakan kalau gitu kita percuma menuntut ilmu. Tidak boleh. Tetap wajib menuntut ilmu. Tetap wajib berdakwah. Tetap wajib kita untuk membaca Al-Quran. Tapi niat kita harus kita ikhlaskan karena Allah SWT. Bahwa ini ada orang-orang yang memang bukan karena Allah, kemudian diseret dan dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga, yaitu orang yang sedekah, yang infak. Dia sedekah, dia berikan harta yang banyak oleh Allah, dia sedekah infak. Tapi sedekah dan infaknya bukan karena Allah. Dia sedekah dan infaknya karena ingin dipuji oleh manusia, supaya dikatakan dia orang yang baik, orang yang khair, orang yang dermawan, dan yang lainnya. Dan Allah yang tahu tentang hatinya. Kemudian di akhirat nanti ketika ditanya oleh Allah, dia tidak bisa menjawab karena Allah mendustakan omongannya dia. Kemudian dengan itu dia dilemparkan dalam neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan fil din, na'azakumullah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita harus selalu ikhlas karena Allah SWT. Jangan sampai timbul riya dalam hati kita, dan kita harus lawan. Sebab seluruh ibadah ini harus kita lakukan ikhlas. Bagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, hunafa wa yuqimus-shalah wa yu'tuz-zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Dengan lurus mentauhidkan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian kita lanjutkan tentang definisi riya. Kalau ikhlas tadi sudah kita bahas tentang definisi ikhlas, sekarang apa definisi riya itu? Antum lihat halaman 89. Jadi ra'a yura'i riya'an mura'atan. Artinya arahu anna muttasifun bil khair was salah ala khilafi ma huwa alaihi. Ia memperlihatkan bahwasanya ia orang baik pada hatinya. Tidak demikian. Artinya apa yang nampak berbeda dengan apa yang sebenarnya ada padanya. Ini dalam Mu'jamul Wasit. Kemudian secara syar'i para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang riya. Tetapi intinya yaitu satu. Ayyakumal 'abdu bil ibarati allati yataqarrabu biha lillahi. La yuridu Allah azza wa jalla bal yuridu arada wa jalla bal yuridu aradan dunyawiyan. Seorang melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ia melakukan bukan karena Allah, melainkan karena tujuan dunia. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Haqiqatur riya talabu ma fid dunya bil ibadah." Wasluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Hakikat riya adalah mencari apa yang ada di dunia dengan ibadah, dan pada asalnya adalah mencari tempat di hati manusia. Jadi riya adalah melakukan ibadah untuk mencari perhatian manusia sehingga mereka memuji pelakunya, dan ia mengharap pengagungan dan pujian serta penghormatan dari orang yang melihatnya. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz dalam kitabnya Fathul Bari di juz yang ke-11. Dia orang yang riya itu, dia beribadah kepada Allah karena tujuan dunia, karena harta, kedudukan, pangkat, atau karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ini riya. Nah, sekarang apa perbedaan antara riya dengan sum'ah? Antum lihat halaman 90. Perbedaan antara riya dan sum'ah, Nabi bersabda, "Man sam'a Allah, man sam'a sam'a Allahu bihi wa man yura'i yura'i Allahu bihi." Nabi bersabda, barang siapa memperdengarkan, menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Dan barang siapa beramal karena riya, maka Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jadi barang siapa yang mendengar-dengarkan kebaikannya kepada orang lain, Allah akan memperdengarkan kejelekannya. Jadi dia beramal, amal baik, tapi diceritakan kepada orang supaya orang mendengar amalnya dia bahwa berbuat baik. Nah, sekarang apa perbedaannya dengan riya? Perbedaan riya dan sum'ah, riya berarti beramal karena diperlihatkan kepada orang lain. Sedangkan sum'ah adalah beramal supaya diperdengarkan kepada orang lain. Riya berkaitan dengan indera penglihatan, indera mata, dan sum'ah berkaitan dengan indera pendengaran, yaitu telinga. Ini perbedaan antara riya dengan sum'ah. Dua-duanya tercela. Riya dan sum'ah tercela. Sebab Nabi bersabda, "Man sam'a sam'a Allah bihi wa man yura'i yura'i Allah bihi." Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, Allah akan menyiarkan aibnya. Barang siapa beramal karena riya, Allah akan membuka niatnya di hadapan orang banyak nanti pada hari kiamat. Kemudian perbedaan antara riya dengan ujub. Antum lihat halaman 91. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijriah mengatakan, sering orang menghubungkan antara riya dan ujub. Pada riya merupakan perbuatan syirik kepada Allah karena makhluk, sedangkan ujub adalah syirik kepada Allah karena nafsu. Dan inilah keadaan orang yang sombong. Al-murai, orang yang riya, tidak mewujudkan firman Allah, "Iyyaka na'budu." Sedangkan orang yang mu'jib, orang yang ujub, tidak mewujudkan firman Allah, "Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in." Jadi orang yang riya, dia tidak mewujudkan "Iyyaka na'budu", hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja. Dia tidak mewujudkan ibadah itu semata-mata ikhlas karena Allah. Sedangkan orang yang ujub tidak mewujudkan "Wa iyyaka nasta'in", hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita minta tolong kepada Allah semata-mata karena Allah. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dari Majmu' Fatawanya di juz yang ke-10. Imam An-Nawawi beliau mengatakan, "Ketahuilah bahwa keikhlasan niat terkadang dihalangi oleh penyakit ujub. Barang siapa berlaku ujub, mengagumi amalnya sendiri, maka akan terhapus amalnya. Demikian juga orang-orang yang sombong." Jadi ujub artinya kekaguman, kesombongan, kebanggaan, yaitu seorang berbangga dengan dirinya atau pendapatnya. Orang yang berlaku ujub adalah orang yang tertipu dengan dirinya, tertipu dirinya, ibadahnya dan ketaatannya. Ia tidak mewujudkan makna "Iyyaka nasta'in", hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Dan orang yang berlaku riya tidak mewujudkan "Iyyaka na'bud", hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Tapi apabila seorang telah mewujudkan makna "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" dengan benar, ikhlas, maka ia akan hilang darinya penyakit riya dan ujub. Dan Nabi SAW bersabda, "Salatun muhlikatun, hawa muttaba' wa syuhun muta' wa ijabul mar'i binafsihi." Nabi bersabda, ada tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, hawa nafsu yang dituruti. Yang kedua, kebakhilan yang ditaati. Yang ketiga, seorang berbangga dengan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Syekh dan Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang keempat. Jadi ikhwan fillah, na'azakumullah, itu perbedaan antara riya, sum'ah dan ujub. Dan semuanya tercela. Riya, sum'ah, ujub, semuanya tercela. Makanya kita dalam beramal, kita harus ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan kita perdengarkan kepada orang lain. Dan juga jangan kita berbangga dengan amal yang kita lakukan. Karena ini termasuk ujub. Dan jangan kibir, jangan sombong. Sebab orang yang sombong itu, kata Nabi SAW, tidak masuk surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat zarah dari kesombongan. Sekarang kita bahas tentang sebab-sebab riya. Antum lihat halaman 92. Sebab-sebab riya, yang pertama, senang menikmati pujian dan sanjungan. Ini perhatikan ya, jangan sampai kita menjadi orang yang senang dipuji atau disanjung. Yang kedua, sebab riya itu menghindari atau takut kepada celaan manusia. Dia tidak mau dicela oleh manusia. Yang ketiga, tamak. Sangat menginginkan apa yang ada pada orang lain. Ini sebab-sebab riya. Makanya Nabi ketika ditanya tentang orang yang berperang itu, apa orang yang berperang semata-mata karena Allah? Kalau seandainya dia perang ingin dipuji, apakah termasuk ikhlas atau tidak? Nabi menjawab, ar-rajulu yuqatilu lil magnam, war-rajulu yuqatilu li yudhkar, war-rajulu yuqatilu li yura makanahu. Faman fi sabilillah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal uliya fahuwa fi sabilillah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seorang berperang karena ingin mencari ghanimah, harta rampasan. Seorang berperang ingin dikenang. Dan seorang berperang ingin dilihat kedudukannya. Mana yang dimaksudkan dengan fisabilillah? Dijawab oleh Nabi, barang siapa yang berperang dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah fisabilillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada ciri-ciri dan tanda riya. Halaman 96. Ciri-ciri dan tanda riya sebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang berlaku riya memiliki tiga ciri. Orang yang riya memiliki tiga ciri. Yang pertama, dia menjadi pemalas apabila sendirian. Yang kedua, dia menjadi giat jika berada di tengah orang banyak. Yang ketiga, ia menambah kegiatan kerjanya jika dipuji dan berkurang jika diejek. Ini ciri dan tanda riya. Jadi malas kalau dia beramal. Jadi malas kalau dia beramal sendirian, dia malas. Apakah itu sholat atau yang lainnya. Kemudian juga dia menjadi giat apabila dia berada di tengah-tengah orang banyak. Yang ketiga, menambah kegiatan apabila dipuji dan berkurang jika dia diejek. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Muqaddisi, kata beliau, tanda yang paling jelas adalah dia merasa senang jika ada orang melihat ketaatannya. Andaikan orang tidak melihatnya, dia tidak merasa senang. Dan di sini, dari sini diketahui bahwa riya itu tersembunyi dalam hati seperti api yang tersembunyi dalam batu. Jika orang melihatnya, maka menimbulkan kesenangan, dan kesenangan itu bergerak dengan gerakan yang sangat halus, lalu membangkitkannya untuk menampakkan amalnya. Bahkan ia berusaha agar diketahui amalnya, baik secara sendirian atau terang-terangan. Kemudian selanjutnya tentang jebakan dan peringatan. Untuk melihat halaman 97. Ya, kadang-kadang orang takut riya, kemudian dia tidak mau beramal, ditinggalkan amal itu karena takut riya. Sedangkan beramal karena manusia adalah syirik, ikhlas adalah Allah menyelamatkan kita dari keduanya. Di dalam kitab Khilyatul Awliya. Jadi tarkul amal li ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia riya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan muqaddimah Syarhul Muhadzab, beliau mengatakan bahwa meninggalkan amal karena manusia riya, kenapa? Karena engkau meninggalkan amal itu supaya dikatakan bahwa engkau tidak riya. Maka pada hakikatnya dia sudah jatuh ke dalam riya. Jadi orang ini takut dia beramal. Kenapa? Takut ditinggalkan riya. Sekarang ditinggalkan amal itu, apakah itu sholat atau yang lainnya, sedekah. Dia tinggalkan amal itu karena orang takut orang mengatakan dia riya. Nah, meninggalkan amal itu kata Syekh Utsaimin itu riya. Bagaimana kata Fudail bin Iyad itu riya? Kenapa? Dia meninggalkan amal kata beliau, li annaka taraktal amal li yuqala fulan laisa bimura laisa bimura'in fatakunu mura'iyan fil waqi'. Engkau tinggalkan amal supaya dikatakan fulan tidak riya dan pada kenyataannya dia sudah jatuh dalam riya. Kemudian al-amal li ajlin nas syirkun, melakukan amal karena manusia syirik, li annaka asyraqta bin niyyah, karena engkau menyekutukan dengan niat. Artinya engkau beramal karena manusia itu syirik. Karena dia sudah melakukannya bukan karena Allah, maka jatuh dalam kesyirikan. Itu penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin ketika menjelaskan muqaddimah Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Jadi ini harus kita hati-hati. Imam Nawawi juga menjelaskan perkataan Fudail bahwa orang yang meninggalkan amal karena manusia riya, sebab ia melakukannya karena manusia. Adapun kalau meninggalkan amal karena ingin melakukannya di saat sepi atau sendirian, maka diperbolehkan dan ini sunnah, kecuali dalam perkara yang wajib seperti sholat wajib 5 waktu atau zakat, atau ia seorang yang alim yang menjadi panutan dalam ibadah, maka ia menampakkannya adalah afdal, lebih utama. Ini penjelasan Imam An-Nawawi. Kemudian dijelaskan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang orang-orang yang dia melakukan amal kemudian ditinggalkan karena takut riya. Syekhul Islam menjelaskan begini dalam majmu fatwanya, kata beliau begini, barang siapa melakukan amal rutin yang disyariatkan, dia sudah rutin melakukan amal yang disyariatkan seperti sholat duha, qiyamul lail, sholat tahajud, maka hendaklah ia tetap melakukannya dan tidak seyogianya dia meninggalkan kebiasaan itu hanya karena berada di tengah-tengah manusia. Hanyalah Allah yang mengetahui rahasia hatinya bahwa ia melaksanakannya karena Allah, dan ia bersungguh-sungguh berusaha agar ia selamat dari riya dan dari hal-hal yang merusak keikhlasan. Kemudian beliau membawakan perkataan Fudail bin Iyad di atas. Nanti lihat dalam di halaman 97. Di halaman 98. Sekarang kita lanjutkan tentang bahaya riya. Untuk lihat halaman 101. Riya ini sangat berbahaya. Riya ini adalah masuk syirkun asghar. Yang namanya syirik semuanya berbahaya syirik itu. Cuma ada dijelaskan dalam hadis tentang bahaya dari riya ini. Antum lihat halaman 101. Bahwa riya lebih berbahaya bagi kaum muslimin dari fitnah Masihid Dajjal. Nabi bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal." Qala, qulna bala. Faqala, "Asy-syirkul khafiyyu أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan menimpa kalian dari fitnah Masih Dajjal? Sahabat berkata, kami mau. Maka Rasulullah berkata, syirkul khafi, yaitu seseorang sholat lalu menghiasi, memperindah sholatnya karena ada orang yang memperhatikan sholatnya dia. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi orang sholat, tadinya dia sholat biasa, ketika orang memperhatikan, dia memperbaiki sholatnya. Bacaannya dipanjangkan, rukuknya dipanjangkan, sujudnya dipanjangkan. Kenapa? Orang lihat. Ini riya. Maka Nabi khawatir daripada fitnah Masih Dajjal. Kemudian riya lebih sangat merusak daripada serigala yang menyergap domba. Dan Nabi menyebutkan, madzibani ja'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi dini. Dua ekor serigala yang lapar dan dilepaskan di tengah sekumpulan domba tidak lebih merusak daripada ketamakan seorang kepada harta dan kedudukan bagi agamanya. Artinya orang yang tamak kepada harta, tamak kepada kedudukan, ini lebih jahat daripada serigala yang menerkam domba. Kenapa? Orang yang tamak kepada kedudukan, kepada jabatan, dia bukan hanya menyingkirkan orang itu, menjelekkan orang itu, menghancurkan kehormatannya, bahkan menumpahkan darahnya dan yang lainnya. Dan hadis ini sahih dari Imam Ahmad. Kemudian orang yang melakukan riya, amal itu akan hapus dengan dasar ayat la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Kemudian juga Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunul ma'un. Maka celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dari salatnya, orang yang berbuat riya dan mencegah untuk menolong dengan barang yang berguna. Kemudian selanjutnya, bahwa riya mewariskan kehinaan dan kerendahan. Jadi orang yang riya itu akan dihinakan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat akan dihinakan oleh Allah. Man samma an-nasa bi'amali samma Allah bihi masami'a khalqi wa saggarahu wa haqqarahu. Nabi bersabda, barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain agar orang tahu amalnya, maka Allah menyiarkan aibnya di telinga-telinga hambanya. Allah rendahkan dia dan Allah hinakan dia. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga oleh Imam Ahmad. Kemudian orang yang riya tidak mendapatkan amal dan tidak mendapatkan pahala. Jadi ikhwani fiddin dan akhwatillah azakumullah, ingat, kita berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, tapi ingat, ketika kita mengamalkan dan menghidupkan sunnah Nabi, jangan riya. Ikhlas semata-mata karena Allah. Karena orang yang riya nanti di akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah. Kata Nabi, man amila minhum amal akhirah lid dunia lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Barang siapa di antara mereka melakukan amal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Hadis ini sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Kemudian riya akan menambah kesesatan seseorang. Orang kalau beramal riya terus akan tambah sesat hidupnya. Kemudian riya juga merupakan sebab kekalahan umat Islam. Dengan riya umat ini akan kalah. Yang terjadi, umat ini mundur, ya, umat ini kalah. Karena apa? Riya. Orang-orang yang beramalnya memperjuangkan Islamnya bukan karena Allah. Orang-orang yang meneriakan berjuang, berjihad untuk Islam, yang mereka lakukan untuk apa? Untuk pribadi, untuk mendapatkan harta, mendapatkan kedudukan, mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari manusia. Gak ada nilainya. Maka umat ini gak mendapatkan izzah. Karena apa? Dia beramal semata-mata karena kedudukan, bukan untuk membela Islam. Meskipun yang dikatakan, dipropagandakan, yang dikampanyekan untuk Islam, pada hakikatnya bukan untuk Islam, untuk kepentingan pribadi orang itu, untuk kedudukannya, untuk jabatannya. Dan itu semuanya bentuknya kebohongan. Kemudian beberapa perkara yang tidak termasuk riya, itu akibat-akibat riya. Antum lihat halaman 108. Beberapa perkara yang tidak termasuk riya, seperti seseorang umpamanya melakukan amal soleh, amal baik, kemudian dia niatnya karena Allah, orang memuji amal itu, ini tidak termasuk riya. Perhatikan ya, dia beramal karena Allah. Apa saja? Sedekah, infak, puasa, kemudian haji, umrah, menolong orang karena Allah. Tapi setelah dia melakukan amal ini, suatu waktu orang memuji amalnya dia, enggak ada masalah. Tapi tetap dia refleksikan keikhlasannya. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi, antum lihat halaman 108 itu. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ar-rajul ya'malu al-amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu alayhi?" Qala tilka ajilu bushral mu'min. Ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang seseorang mengerjakan satu amal kebaikan lalu orang memujinya? Beliau menjawab, itu merupakan kabar gembira bagi orang mukmin yang diberikan lebih dahulu di dunia ini. Hadis ini sahih riwayat Muslim, Ibnu Majah, Ahmad dari sahabat Abu Dzar. Tapi ingat, dia tidak boleh ujub, tidak boleh bangga, dan tidak boleh dia sum'ah mendengarkan amalnya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, giatnya seorang hamba dalam melakukan kebaikan ketika ada orang yang melihatnya dan ketika menemani orang-orang yang ikhlas, orang yang soleh, itu juga tidak termasuk riya. Seperti begini ya, seperti ada kita sholat berjamaah di masjid, kemudian selesai sholat berjamaah banyak orang-orang melakukan sholat sunnah, ba'da zuhur, ba'diyah zuhur. Tadinya orang ini gak pernah melakukan sholat ba'diyah zuhur, tapi karena lihat banyaknya orang sholat ba'diyah, dia ikut, hatinya tertarik untuk melakukan itu. Atau ketika dia berkumpul bersama orang-orang yang soleh, kemudian orang soleh ini bangun tengah malam dan dia belum pernah bangun malam, tapi karena orang soleh ini bangun malam, dia ikut melakukan sholat. Nah ini tidak termasuk riya, karena dia mengikuti orang berbuat kebajikan di saat orang melakukan amal kebajikan itu. Yang ketiga, menyembunyikan dosa. Jadi kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dosa itu disembunyikan, jangan diceritakan pada orang. Kemudian kita bertaubat kepada Allah dan mohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, mengenakan pakaian yang indah dan bagus. Halaman 111. Jadi kalau kita memakai pakaian yang bagus, pakaian yang indah, ini gak apa-apa, tidak termasuk riya dan tidak termasuk sombong. Itu hadisnya antum baca riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Baghawi dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Qala rajulun, "Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'lu hasanatan." Qala inna allaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat zarah. Seorang berkata, sesungguhnya seorang laki-laki menyukai pakaian yang bagus dan sandalnya bagus. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan sombong, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis ini sahih. Jadi kalau orang sudah ingatkan, nasihati, terima nasihat itu selama nasihat itu baik, benar. Tapi kalau dia tolak, ini orang yang sombong. Apalagi kalau yang nasihati dia orang banyak, tapi tetap dia mengingkari, bahkan melecehkan orang lain, ini orang yang sombong, ini kibir. Kemudian yang kelima, yang tidak termasuk riya, yang kelima, menampakkan syiar-syiar agama Islam. Menampakkan syiar agama Islam yang benar, yang sesuai dengan sunnah. Seperti apa? Seperti orang memakai jenggot, dia memakai cadar, ya, bagi wanita pakai cadar, kemudian sholat berjamaah yang 5 waktu, kemudian bagi laki-laki mengangkat kainnya atau celananya di atas mata kaki. Ini memang sesuatu yang tampak, yang dia harus tampakkan, tetap dia harus berusaha untuk ikhlas. Kemudian menyembelih korban, menunaikan ibadah haji, umrah, ini syiar yang tampak, dan itu harus tampakkan. Karena tidak disembunyikan amal-amal tersebut, maka dia harus tetap melakukannya ikhlas karena Allah dalam menampakkan syiar-syiar agama Islam ini. Kemudian ikhwani fiddin a'azakumullah, yang terakhir tentang obat penyakit riya. Yang terakhir dari pembahasan kita, bagaimana mengobati penyakit riya ini. Riya ini penyakit yang kronis, penyakit yang sangat-sangat berbahaya bagi seluruh manusia. Apakah dia seorang ulama, seorang kiai, seorang ustaz, seorang dai, seorang imam, atau umumnya kaum muslimin, ini tetap mereka tidak lepas dari terjangkitnya penyakit riya. Maka kita harus hati-hati. Jadi gak bisa kita katakan seorang dai itu ikhlas, atau saya atau antum mengatakan ikhlas, belum tentu. Kita tidak tahu tentang diri kita ikhlas atau tidak. Tapi kita berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena riya itu terus masuk ke dalam hati manusia. Sebab ulama salaf mengatakan tidak ada sesuatu yang paling aku khawatirkan melainkan ini, penyakit hati ini. Aku sudah berusaha untuk ikhlas, tapi tetap timbul riya, timbul riya, timbul riya, terus seperti itu. Makanya kita harus tahu bagaimana obatnya. Yang pertama, antum lihat halaman 113 dan seterusnya. Mengetahui macam-macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, seperti as-sami', al-basir, Allah mau mendengar, mau melihat. Maka kita harus betul-betul merasa muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, supaya kita ikhlas dalam kita beramal. Yang kedua, mengetahui apa yang Allah sediakan bagi seseorang di akhirat berupa kenikmatan yang abadi dan azab yang pedih. Jadi kita selalu ingat bahwa kalau kita ikhlas, maka kita mendapatkan nikmat surga yang abadi. Tapi kalau riya, maka akan dicampakkan ke dalam neraka seperti 3 orang yang dipanaskan pertama kali api neraka oleh Allah untuk 3 orang yang tadi. Orang yang berjihad, kemudian orang yang belajar, yang ketiga orang yang sedekah. Yang ketiga, hendaknya kita takut terhadap perbuatan riya. Selalu takut hati kita terhadap riya. Makanya kalau kita beramal, jangan kita ceritakan pada orang. Amal-amal soleh kita jangan ceritakan pada orang. Kita sembunyikan amal itu supaya kita tidak jatuh dalam riya. Dan juga tidak sum'ah, menjauhkan diri dari celaan dan murka Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, memahami kedudukan kita sebagai hamba Allah. Kalau kita sebagai hamba, maka kita beramal semata-mata karena Allah, jangan karena yang lainnya. Kemudian yang keenam, mengetahui hal-hal yang dapat membuat syaitan lari. Karena yang membuat kita riya itu karena syaitan. Makanya kita terus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kita baca zikir-zikir pagi dan sore, membaca surah Al-Baqarah, membaca zikir-zikir perlindungan dari syaitan. Kita baca zikir-zikir pagi dan sore, membaca surah Al-Baqarah, membaca zikir-zikir perlindungan supaya kita terlindung dari gangguan syaitan. Terus selalu kita berlindung, membaca surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, membaca ayat kursi supaya kita terhindar dari gangguan syaitan. Kemudian yang ketujuh, menyembunyikan amal. Ya, kita selalu dalam beramal kita sembunyikan. Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa, merasa cukup dan merahasiakan ibadahnya. Hadis ini sahih riwayat Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ingat, Allah cinta kepada hamba yang takwa, cukup dan khafi, tersembunyi amalnya. Jadi jangan kita tampakkan amal-amal kita. Yang kedelapan, tidak peduli dengan celaan dan pujian manusia. Jadi jangan kita peduli dengan celaan dan pujian manusia. bahwa dalam kita beramal ini kita tidak boleh takut kepada celaan orang yang mencela. Wala yakhafuna laumata la'im. Mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Kemudian yang terakhir berdoa. Antum lihat halaman 120 dari Abu Ali, seorang yang berasal dari Bani Kahil, berkata, Abu Musa al-Asy'ari berkhutbah di hadapan kami seraya berkata, wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada syirik, karena syirik ini lebih halus daripada rayapan semut. Kemudian Abdullah bin Hazan dan Qais bin Al-Mudarib mendatangi Abu Musa seraya berkata, demi Allah, engkau harus menguraikan apa yang kau katakan atau kami akan mendatangi Umar, baik kami diizinkan atau tidak. Lalu Abu Musa al-Asy'ari berkata, kalau begitu aku akan menguraikan apa yang aku katakan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda, wahai sekalian manusia, takutlah kalian pada syirik ini, karena syirik ini lebih halus daripada rayapan semut. Kemudian orang yang dikehendaki Allah bertanya kepada mereka, kemudian orang yang dikehendaki Allah bertanya kepada beliau, bagaimana kami bisa menghindarinya, sedangkan ia lebih halus dari rayapan semut? Bagaimana kami bisa menghindarinya, sedangkan ia lebih halus dari rayapan semut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Di situ ada yang kurang, kalimat min antum tambahkan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Saya ulangi, di hadis itu ada kurang kalimat min. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Bisa juga lima la na'lam. Itu dua-duanya sahih. Kalau lima la na'lam, riwayatnya Tabrani, riwayatnya Ahmad, kalau lima la na'lamu, riwayatnya Tabrani. Dan hadis ini hasan. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui, dan kami memohon ampunan kepadamu dari kesyirikan yang kami tidak mengetahui. Ini kita baca selalu. Kita baca doa ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Bisa kita baca dalam sujud, bisa kita baca antara azan dan qomat, bisa kita baca ketika kita sholat di tengah malam, dan setiap waktu, di saat-saat dan di tempat yang dikabulkan doa kita, kita baca doa ini supaya kita terhindar dari kesyirikan. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah, dan kita dijauhkan dari penyakit riya, dari ujub, dari sum'ah, dan yang lainnya, juga dari sifat sombong. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal kita. Dan kita selalu berdoa kepada Allah setiap pagi, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Dan kita juga berdoa dengan doa yang tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam. Yang benar datang dari Allah, yang keliru dari saya, dan saya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang diajukan, usahakan yang pertama yang berkaitan dengan materi. Kita masih ada waktu 40 menit menjelang zuhur, jadi usahakan 25 menit atau 30 menit yang berkaitan dengan materi, nanti 10 menit yang berkaitan dengan materi yang umum, artinya pertanyaan yang sifatnya umum, supaya materi yang disampaikan bersambung dan antum juga bisa memahami dan dapat mengamalkannya. Apa ciri-ciri kalau seorang itu beramal diterima oleh Allah? Kita tidak tahu tentang amal itu diterima atau tidak, kita tidak tahu. Tapi tetap kita dianjurkan untuk berdoa agar amal kita diterima. Seperti doanya Nabi setiap pagi dan juga Nabi Ibrahim dan Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kemudian anda perhatikan lagi, ikhwan fil din azamullah, anda perhatikan. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Kemudian Ramadan kita puasa dan kita melakukan amal-amal yang saleh. Waktu Idul Fitri, para sahabat dengan sahabat yang lain ketika bertemu di antara mereka, mereka ucapkan apa? Mereka ucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Tidak memastikan amal kami pasti diterima, tidak. Jadi amal yang dilakukan yang luar biasa di puasa itu dilakukan, membaca Quran, puasa, sholat malam yang lainnya, tetap selesai itu para sahabat saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kalian. Makanya terlalu kita seperti itu, di antara kita selalu apabila kita melakukan amal soleh, maka kita doakan teman kita, mudah-mudahan Allah terima amal kalian, mudah-mudahan terima amal anda, mudah-mudahan Allah terima amal kamu. Itu yang kita doakan di antara kita. Makanya ketika orang yang pulang selesai ibadah haji atau umrah, kita doakan, mudah-mudahan Allah terima haji kamu, mudah-mudahan Allah terima umrah kamu. Itu yang kita doakan. Bagaimana kalau kita melakukan suatu amal yang sesuai dengan sunnah agar kita diikuti oleh orang lain dan kita perlihatkan, ya tinggal lihat kepada hati kita. Nah ini harus kita perhatikan. Kalau memang amal itu kita lakukan yang memang jelas bahwa itu sunnah dan memang harus ditampakkan, ya kita tampakkan, seperti tadi memelihara jenggot, tidak isbal, melakukan sholat berjamaah, supaya orang lain juga mengikuti. Yang pertama kita ikhlas karena Allah, dan yang kedua supaya orang lain mengikuti. Atau yang kedua, umpamanya kita melakukan amal sedekah, ada orang-orang yang susah, fakir, kita melakukan sedekah ini semata-mata karena Allah, tapi kita ingin juga bab sedekah ini bisa kita tampakkan, bisa juga kita sembunyikan, tapi kita ingin orang lain ikut membantu orang itu, boleh, tapi tetap kita harus berusaha untuk ikhlas karena Allah. Ya tetap aja kita harus hati-hati dalam masalah ini. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan bahwa iblis bersumpah bahwa dia akan menyesatkan seluruh hamba ini. La'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Fabi'izzatika, dia bersumpah dengan kemuliaanmu, wahai Allah, aku sesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba yang ikhlas. Karena ikhlas adalah orang yang betul-betul ibadahnya semata-mata karena Allah, maka dia terhindar dari godaan-godaan syaitan. Maka harus terus kita melakukan amal ini ikhlas karena Allah, dan kita memperbaiki amal kita setiap hari. Makanya setiap hari ikhwani fi din azakumullah, kita harus ada muhasabah. Ini tadi ada pertanyaan, bagaimana orang yang ikhlas tidak diganggu oleh syaitan? Ya karena dia betul-betul amalnya semata karena Allah. Kita harus muhasabah setiap hari, apakah kita amal ini ikhlas karena Allah atau tidak. Terus setiap hari kita muhasabah dalam diri kita. Apabila seorang sholat yang awalnya ikhlas, tapi di pertengahan sholat dia riya, Bagaimana tentang amalnya? Kalau riaknya itu bisa dia lawan, dia perbaiki lagi dengan ikhlas, diterima amalnya. Tapi kalau riaknya terus sampai akhir sholat, enggak diterima sholatnya. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam majmu' fatwanya. Bagaimana kalau seorang suami memperlihatkan sholat malam dan hafalan Qur'annya kepada istri? Ya boleh saja, tapi tetap dia harus berusaha untuk ikhlas. Tujuannya dia supaya istrinya juga melakukan sholat malam. Tujuannya dia supaya istrinya juga mau membaca dan menghafal Qur'an. Tapi tetap dia harus semata-mata karena Allah SWT, bukan ingin dipuji oleh istri, bukan karena istrinya, bukan karena yang lain, tapi semata karena Allah. Apakah amal yang riya bisa diterima oleh Allah setelah pelakunya bertobat? Tidak diterima oleh Allah. Kalau dia sudah riya, ya enggak diterima oleh Allah amalnya. Tinggal ketika dia bertobat, dia melakukan amal lagi yang baik. Yang amal yang baik itu yang dia setelah bertobat akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana makna ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits? Adapun dengan nikmat Rabbmu kamu tampakkan. Artinya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tampakkan. Dan ini enggak ada kaitan dengan sombong dan riya. Seperti kita memakai pakaian yang bagus, yang baru, sendal yang baru, menampakkan nikmat Allah. Atau kita mendapatkan rezeki, kita ceritakan kepada teman kita supaya juga dalam rangka syukur kepada Allah kita mendapatkan nikmat, itu boleh. Mungkin seorang sudah lama dia tidak punya anak, kemudian dia punya anak, diceritakan kepada teman-teman, alhamdulillah saya punya anak. Dan mereka bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu tidak termasuk riya dan tidak termasuk sombong. Bagaimana seorang yang beramal, yang dalam dia beramal selalu diliputi oleh media massa, apakah dia ikhlas atau tidak? Tergantung dari niatnya. Kalau memang niatnya dia untuk pamer kepada orang, ya enggak akan diterima oleh Allah SWT. Tergantung dari niatnya. Kalau seseorang dia dagang, kemudian dia selalu bersedekah, dalam sedekah tersebut dia minta diberikan rezeki yang melimpah, ini orang yang seperti ini mengharapkan balasan dunia. Jadi kita dalam kita melakukan sedekah, tujuan kita untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Kalau orang yang tujuannya untuk mendapatkan dunia di akhirat, tidak dapat apa-apa. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang mengharapkan pahala dunia, di sisi Allah pahala dunia akhirat. Tapi orang yang mengharapkan dunia, dia enggak akan dibalas oleh Allah kecuali dunia ini, di akhirat enggak dapat apa-apa. Ini rugi. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, kita dalam beramal ini harus semata-mata karena Allah. Kalau dari sedekah kita kemudian dengan itu kita mendapatkan rezeki, kemudian juga dengan sedekah itu kita dimudahkan urusan kita, dengan sedekah itu kita disembuhkan penyakit yang lainnya, itu masalah yang kedua. Tapi yang pokok dalam kita sedekah ikhlas karena Allah, itu yang pertama, supaya menjadi berat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Itu yang pokok. Nah, nanti dengan sedekah itu kemudian kita mendapatkan fadilah dunia, ganjaran dunia, ini alhamdulillah. Tapi kalau tujuannya untuk dunia, maka enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita sering dipuji oleh orang apa yang harus kita lakukan? Kita ingatkan orang itu. Sebab akan berbahaya pada orang itu, kalau orang itu selalu memuji, nanti berbahaya buat dia. Yang nantinya dia merasa ujub dengan dirinya, dan tidak mengetahui tentang kesalahannya. Kemudian juga, dia nanti akan riya dalam dia beramal. apa yang sudah tertulis di dalam buku, jadi gak perlu lagi antum tanyakan ya, atau yang sudah saya bahas gak perlu ditanyakan. Ditanyakan yang betul-betul antum belum paham sehingga bermanfaat dan tidak buang-buang waktu. Orang yang beragama Nasrani, dia beribadah dalam ikhlas kepada Tuhannya, apa bedanya dengan ikhlas seorang mukmin? Ya beda, sangat jauh baina sama wal ard, antara langit dengan bumi. Orang yang beragama Nasrani meskipun dia ikhlas tidak akan diterima oleh Allah SWT sampai mereka masuk ke dalam agama Islam. Agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sebab Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi akhirat termasuk orang yang merugi. Sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW tidak ada agama kecuali Islam. Dan barang siapa yang mengikuti agama yang lain tidak akan diterima oleh Allah. Meskipun dia khusyuk, meskipun dia beribadah dengan menangis, tidak akan diterima. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, ketika melihat pendeta Nasrani beribadah dengan menurut mereka khusyuk, Umar menangis. Menangis apa? Bagaimana orang ini melakukan amal-amal amilatun nasibah tasla naran? Amin. Artinya dia melakukan amal amilatun nasibah, berbuat amal tapi sia-sia, gak ada nilai di sisi Allah SWT. Alangkah baiknya kalau dia masuk ke dalam Islam, wajib untuk masuk ke dalam Islam, tapi dia melakukan itu dengan sia-sia. Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, jadi akan diberi minum dari air yang sangat panas. Apakah termasuk riya apabila dia malu pada hatinya ketika dia berbuat salah seperti tertinggal sholat berjamaah? Ini yang ditegur oleh Umamah Al-Bahili ketika melihat seseorang dia biasanya sholat yang paling depan, suatu waktu dia tertinggal, maka dia ditegur. Artinya dia merasa malu dan tidak mau ketemu dengan orang. Karena apa? Karena dia biasanya sholat yang paling depan. Nah ini yang timur ya. Kenapa? Ternyata di depan itu dia ingin dipuji oleh manusia, dia yang paling pertama. Maka ini termasuk dari perbuatan riya. Jadi tetap kita harus hati-hati bahwa kita melakukan itu karena Allah. Kalau memang terlambatnya karena terlambat yang syar'i, ya biarkan aja, gak ada masalah. Tapi tetap kita mengharapkan ganjaran dari Allah SWT. Seandainya orang terlambat sholat, yang dia sudah rutin melakukan sholat berjamaah di masjid, kemudian terlambat sampai di masjid sudah selesai, dia mendapatkan ganjaran pahala berjamaah. Banyak saudara-saudara kita melakukan amal ibadah yang dia katakan ikhlas karena Allah, tapi tidak mencontoh Rasulullah. Bagaimana amalnya? Ya enggak diterima. Nabi bersabda, "Man 'amila 'amal yang dia katakan ikhlas karena Allah, tapi tidak mencontoh Rasulullah. Bagaimana amalnya? Ya enggak diterima." Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak dicontoh dari kami, amalan itu tertolak. Jadi amal itu yang pertama syaratnya ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Saya tambahkan penjelasan. Al-Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Nasaidi Syaitan. Kata beliau bahwa nanti pada hari kiamat manusia akan ditanya dua oleh Allah. Yang pertama, "Madza kuntum ta'budun?" Yang kedua, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Yang pertama akan ditanya oleh Allah, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, "Wa madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian menyambut seruannya para rasul berkaitan tentang ikhlas? Bagaimana kalian ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita harus mengikuti contoh Rasulullah. Jadi ikhlas harus ikut contoh Rasulullah. Kalau tidak ikut contoh Rasulullah, akan diterima. Umpamanya sekarang ini bulan Rajab, saya ambil contoh supaya mudah untuk dipahami. Orang melakukan sholat raghaib di bulan Rajab, puasa raghaib, nggak diterima oleh Allah. Karena apa? Nggak ada contoh dari Nabi, dan hadisnya maudhu', palsu hadisnya. Melakukan perayaan Isra Mi'raj, Nabi nggak contohkan, sahabat nggak contohkan, tabi'ut tabi'in nggak contohkan, para a'immatul mujtahidin nggak dicontohkan. Rasulullah sahabat tidak mencontohkan perayaan Isra Mi'raj, nggak ada contohnya. Jadi meskipun dikatakan ikhlas, tapi nggak ada contoh, nggak akan diterima oleh Allah SWT. Orang melakukan perayaan untuk apa? Supaya dapat ganjaran, dapat pahala, diterima oleh Allah. Tujuannya ibadah. Tapi kalau nggak ada contoh, nggak akan diterima. Contoh yang lain, orang di bulan Rajab ini memperbanyak ibadah. Dianggap bulan Rajab ini bulan yang haram. Betul, bulan yang haram. Di zaman jahiliyah maupun dalam Islam, termasuk bulan yang haram. Artinya tidak boleh perang dalam bulan Rajab. 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, yang keempat Rajab. Ini bulan-bulan yang haram, yang tidak boleh perang di bulan ini. Itu diagungkan oleh orang jahiliyah. Kalau ada umat Islam kemudian memperbanyak ibadah seperti yang sekarang dilakukan oleh orang-orang Syiah, memperbanyak ibadah bulan Rajab, enggak ada contohnya. Kalau mau memperbanyak ibadah nanti bulan Ramadan, yang ada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan seperti sholat malam, membaca Al-Quran, puasa, tetap jalan terus. Tapi menghususkan bulan dari bulan yang lain tidak boleh. Bagaimana kalau kita melaksanakan syariat Islam seperti memakai jilbab karena disuruh oleh orang lain, tapi lama-kelamaan timbul pada diri kita keikhlasan, apakah diterima? Diterima oleh Allah. Seperti pernyataan para ulama salaf, awalnya kami beribadah, awalnya karena orang, kemudian kami lawan, akhirnya terus kami lawan, kemudian timbul keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya mungkin karena suruhan orang tua atau suruhan suami, ya suruhan teman, tapi kemudian dia berusaha untuk ikhlas karena Allah dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang bersedekah kemudian dia minta kepada orang yang diberikan sedekah supaya dia mendoakan supaya banyak rezeki? Mestinya tidak bisa dia melakukan demikian, karena kalau seandainya dia melakukan sedekah ya karena mengharapkan itu, nanti sedekahnya lama-kelamaan ingin mengharapkan doa dari kaum muslimin, bukan karena Allah. Kita dengan ikhlas sedekah itu, insya Allah Allah akan ganti yang lebih baik. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifu. Apa saja yang kamu infakkan, itu akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa, kalau orang itu membalas dengan doa yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, tetap kita lakukan amal-amal baik itu. Meskipun orang itu membalas kebaikan atau tidak, mendoakan kita atau tidak, tetap kita lakukan perbuatan yang baik. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Itu orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang yatim dan orang-orang yang ditawan, dan mereka memberikan semata karena Allah. Yang mereka mengatakan kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Bagaimana amal itu, apakah lebih baik ditampakkan atau disembunyikan? Ya kalau amal-amal yang sudah jelas harus ditampakkan, ya kita tampakkan. Berarti sholat berjamaah dan yang lainnya. Tapi ada amal yang memang kita sembunyikan seperti sedekah, salat malam dan yang lainnya, itu disembunyikan yang terbaik. Apakah termasuk riya menceritakan kebaikan atau amalan yang kita kerjakan supaya orang bisa mengerjakan amalan itu? Yang terbaik jangan kita ceritakan amal kita, sebab itu timbulnya sum'ah. Kalau kita mau ceritakan juga tentang kebaikan-kebaikan, ceritakan orang-orang terdahulu yang sudah meninggal dunia. Kalau kita mau ceritakan juga kepada teman kita supaya mereka tambah semangat untuk beribadah kepada Allah, ceritakan orang-orang soleh, ceritakan salafus soleh yang mereka melakukan amal-amal soleh yang sangat banyak, para sahabat Ridwan Majma'in, para tabi'in, yang ceritakan yang akan menambah semangat kita untuk melakukan amal soleh. Gak usah ceritakan tentang diri kita, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka sholat malam, bagaimana mereka sedekah, bagaimana mereka berjihad. Kita ceritakan tentang amal-amal mereka yang disebutkan oleh para ulama seperti Imam Az-Zahabi menyebutkan dalam Sir Alamin Nubala dan yang lainnya. Kita ceritakan kepada teman kita, tapi kita tidak menceritakan tentang amal kita. Dengan menceritakan amal kita timbul riya, timbul sum'ah, timbul ujub. Tadi disebutkan tentang pembahasan niat. Apakah niat yang kita lakukan itu seperti sebelum sholat kita lafadzkan niat itu? Tidak. Telafut niat adalah bid'ah. Dan saya bahas, kalau bapak atau ibu yang bertanya tadi punya buku Rasail ini, ada saya jelaskan bahwa melafadzkan niat seperti usalli dan yang lainnya bid'ah dalam Islam. Nabi enggak contohkan, para sahabat enggak contohkan. Bagaimana kalau kita pernah melakukan perbuatan riya, ujub, sum'ah? Ya kita taubat kepada Allah SWT atas perbuatan kita itu, dan kita mohon kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ormas, partai yang mereka memberikan bantuan tapi tujuannya mereka untuk orang intima dan wala kepada ormasnya? Apakah ini termasuk riya? Ya jelas riya. Dia melakukan bukan karena Allah. Dia melakukan justru untuk orang itu ikut partainya, ikut golongannya, ikut kelompoknya, bukan karena Allah. Dia menyumbangnya tujuannya supaya orang ikut kepada dia. Maksudnya orang-orang yang ikut di tempat itu, apakah di partai, di organisasi atau yang lainnya, itu amal-amalnya kadang-kadang gak bisa lepas dari keterikatan dia kepada apa yang dia ada di dalamnya. Makanya ini harus kita hati-hati. Orang yang berada di tempat itu gak lepas amalnya, keterikatan dia, walanya dia kepada organisasi atau kepada kelompoknya. Yang dia akan tunjukkan dalam beramal, saya ini melakukan karena ini, atau pakai kaos ya supaya terlihat saya beramal, ini lihat di partai saya, ini lihat baju saya, ini gak lepas daripada itu. Maka tanggalkan semua itu, lakukan semua karena Allah SWT. Semua itu gak akan menolong kita dari azab Allah, semuanya gak akan bisa menolong kita dari azab Allah. Yang menolong kita dari azab Allah, keikhlasan kita semata-mata karena Allah dalam kita beramal, bukan golongan, bukan kelompok, bukan pujian manusia, bukan yang lainnya. Kita harus beramal semata karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau kita bertawassul dengan amal soleh kita, maka amal soleh kita itu akan hilang? Tidak. Tetap akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan amal soleh yang ikhlas karena Allah, kemudian suatu waktu kita mengalami masalah atau problem atau muskilah atau kesulitan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada engkau dengan perantara amal soleh yang saya lakukan ini, mudahkan urusan saya. Maka Allah akan mudahkan. Tapi amal soleh itu tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya niat bertamasya ke Saudi Arabia. Tapi sampai di Saudi timbul niat saya untuk umroh. Kemudian saya ingin tabarruk dengan Masjidil Haram. Apakah bisa? Ya bisa. Jadi awalnya dia niatnya tamas, ya mau jalan-jalan ke Saudi. Sampai di sana, atau mungkin awalnya dia niatnya kerja di Saudi, bisa jadi. Tapi ketika selesai urusannya, dia berubah niatnya, yaitu dia ingin umrah. Maka dia harus ikhlas semata-mata karena Allah. Dan ini enggak apa-apa. Awalnya dia tamasya, kemudian sampai di sana berubah niatnya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan ini bagus. Kemudian yang kedua, bagaimana tabarruk? Tabarruk dengan Masjidil Haram dengan melakukan ibadah di sana, bukan mengusap-ngusap masjid. Seperti kaum muslimin mengusap-ngusap Ka'bah dipeperkan ke mukanya. Jadi enggak ada contoh. Bagian Ka'bah itu yang diusap hanya dua. Ka'bah itu ketika kita tawaf yang diusap hanya dua. Yang pertama rukun yamani diusap, yang kedua Hajar Aswad. Kalau Hajar Aswad kita bisa cium, kalau enggak cium kita usap, dengan tangan kita cium, kalau enggak bisa kita isyarat dengan bismillah ya Allahu Akbar. Dua bagian Ka'bah itu yang kita usap. Selainnya tidak boleh diusap. Apakah itu makam Ibrahim atau yang lainnya tidak boleh diusap. Apalagi kemudian tabarruk dengan itu enggak ada contoh. Tabarruk dengan Masjidil Haram dengan melakukan ibadah di dalamnya. Yang dengan itu kita mendapatkan pahala 100.000 kali lebih dari masjid yang lain seluruh dunia. Setelah mendengarkan ceramah ini, saya merasa bahwa sedikit sekali amal saya yang ikhlas. Apakah saya tergolong ahli neraka? Enggak boleh mengatakan demikian. Tidak boleh. Artinya tetap kita berusaha, kita ingin semuanya saya dan antum menjadi penghuni surga. Dan kita mohon kepada Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan kita mohon kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Nah, dari amal-amal kita yang dulu yang tidak ikhlas, kita bertaubat kepada Allah dan mulai sekarang kita rubah. Dari amal kita harus ikhlas karena Allah SWT. Kita melakukan seluruh amal ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya pernah dengar bahwa hadis fitnah yang terbesar yaitu fitnah Dajjal. Tapi ada disebutkan ada fitnah yang lebih besar yaitu berkaitan dengan riya. Bagaimana menjamak dua hadis ini? Adapun fitnah Dajjal berkaitan dengan seluruh kaum muslimin berbahaya. Tapi fitnah riya ini berkaitan dengan individu kaum muslimin. Ya, Dajjal fitnahnya untuk seluruh, fitnah yang besar untuk seluruh manusia. Tapi fitnah riya ini fitnah yang besar berkaitan dengan individu. Itu berbahaya, makanya kita harus hati-hati. Bisa aja orang selamat dari fitnah Dajjal, tapi belum tentu selamat dari riya. Maka terus dia harus berusaha untuk menyelamatkan dirinya dari riya ini. Karena riya ini penyakit yang kronis yang sangat berbahaya. Dan menghilangkan apa? Maka di hari kiamat orang-orang yang riya itu disuruh oleh Allah, kamu datangi orang-orang yang kamu riya, apakah kamu akan mendapatkan balasan? Gak ada balasan yang orang yang riya. Jadi ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita riya. Bagaimana pendapat orang yang mengatakan bahwa kita bisa juga berdakwah lewat lagu, yang penting niatnya? Nanti sama juga perkataan orang, bisa juga orang berzina dengan wanita janda yang kesepian, yang penting niatnya. Tidak benar semuanya. Perbuatan yang haram tidak bisa menghalalkan. Artinya sesuatu perbuatan yang haram enggak bisa dia menjadi halal dengan sebab dia melakukan perbuatan yang dikatakan bahwa ini adalah dakwah. Enggak bisa. Jadi wasailu dakwah tauqifiyah, wasilah dakwah itu tauqifiyah. Ada contoh. Dengan lagu musik diharamkan dalam Islam. Dan Nabi bersabda bahwa nanti ada umat yang menghalalkan musik. Kata Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'asib. Nanti akan ada di umatku orang-orang yang menghalalkan sutra, zina, khamar dan musik. Hadis ini sahih dari Bukhari. Berarti musik itu hukumnya haram dalam Islam. Jadi enggak bisa orang berdakwah lewat musik. Ya, lagu atau yang lainnya. Dan masih banyak lagi yang lain. Yang mereka bawa dianggapnya bahwa itu benar, tidak benar. Dan para fatwa para ulama fatwa para ulama, bahkan Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan yang lainnya, semuanya mengharamkan dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah dan perkataan salafus saleh. Beribadah dengan niat ingin dimasukkan ke surga dan jauhkan dari neraka, apakah termasuk ikhlas? Iya. Nabi sendiri setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzu bika minan nar. Bahkan ketika Nabi mendengar ada seorang yang berdoa, ya Allah aku mohon kepada engkau surga, jauhkan dari api neraka, apa kata Nabi? Haulaha nudandin. Di sekitar itulah kami selalu memohon kepada Allah agar dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Berbeda dengan orang-orang tarekat sufia, karena dasarnya tarekat sufia dasarnya bid'ah dan akhirnya zindik. Mereka mengatakan kalau kita beramal mengharapkan surga berarti seperti pedagang mengharapkan ganjaran, mengharapkan balasan. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Justru dalam ayat Al-Quran Allah menyebutkan tentang ganjaran. Nabi juga menyebutkan tentang ganjaran seperti puasa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa karena Allah dan mengharapkan ganjaran, maka dia akan dihapuskan dosa yang telah lalu. Mengharapkan ganjaran, kita mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan surga dijauhkan dari neraka, dan ini dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini termasuk ikhlas. Ini sama, pertanyaannya banyak yang sama. Saya pikir cukup sampai di sini kajian kita, karena kita persiapan untuk sholat zuhur. Mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Dan saya sekali lagi mengingatkan untuk diri saya dan untuk antum sekalian, kita harus berusaha untuk ikhlas karena Allah SWT dalam kita melakukan amal-amal soleh ini. Karena syarat diterimanya amal itu dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba. Apakah kita sholat, puasa, zakat, haji, umroh, berbuat baik pada orang tua, menyambung silaturahmi, kemudian kita berdakwah, kita belajar, menuntut ilmu, dan yang lainnya, semua harus kita lakukan ikhlas karena Allah. Dan kita harus hati-hati kepada riya, jangan sampai kita masuk penyakit yang kronis ini, penyakit riya, atau sum'ah, memperdengarkan amal atau ujub, berbangga dengan amal kita. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dihapuskan dosa-dosa kita dan kita diberikan istiqamah di atas manhaj yang hak ini dengan ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan dari fitnah syubhat, dari fitnah syahwat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.